Karin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mungkin pokoknya kalau ngawasi Ba'da Isya namung tiba ya. Dabak atau berjanji supaya gue lihat barokai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asamnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktine ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu meniku artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut duro. Nah, tiba itu lebih senior antara itu dan itu tiba. Jadi tiba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Isyak. Ya penting sebagian mangke kula waos, penting sampean iso ana paham lah, nak paham banget ya daerah bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam, nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyongko siro al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Kaladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha temen iki hu. Umume ha. Kaladat hu napa kaladat ha? Kaladat ingkang ngerangkai, ingkang ngerangkai. Ha ing Al-khula nuju maha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jauza'u lintang jauza. Maksudnya ini satu untaian mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa jauza. Habada bejo banget apa iku sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin yang dadi kebanggaan. Antau te siro fihi fin nasab al-yatimatiku yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya. Karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak, tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fisyarob. Kamu itu tunggal dalam kemuliaan. Karena yatim tanpa bapak, tanpa ibu. Terus buatan, pokoknya yatim yang diberikan maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak, ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Engang nyucekno ing nasab sapa Allah Taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wa sifah iku kosok baline napa ne? Nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani warawahu lang liwat sapa Zain Al-Iraqi hu ing hadan nasab. Ayo jeng wae jeng hafidzillah wae. Ayo jeng wae. Hafidzillah hafidzillah hu karamatan li Muhammadin abahul Aba'ahul amjada sonan bismihi Tarakus sifah, tarakus sifah Afalan yusifuhum aruhu Min adamin, min adamin wa ila abin wa ummihi. Jadi wow, nggih, saya ulang lagi nggih, Nabi itu figur yang spesial. Dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina, Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sebaya nyolong jambu, kan ya ribet. Kan ya ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham tak maksudku? Gue rada provokator. Kan ya ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa aja maksudnya? Ya. Jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong saleh, mbah ya saleh, buyute saleh. Iku jenenge napa? Hafidzul ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada saunalism. Oh, dadi nek bengak-bengok paham napa? Saya wis paham. Ya lumayan wis. Ora usah amin ra paham ya ora apa-apa. Kayak Madura takok. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantese ora paham bener. Sebenteng is bengak-bengak is rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbak dhewe, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbah ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya, tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawa ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya ke Khafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin. Padahal trimokia apa bayangkan kali itu Nabi, ya kan ya, makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbahe Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kedaran Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Wajo kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Kan yo ribet. Ribet to, Den. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyekno nak malam Jumat. Aku kadang yo iskal, aku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa, engko rame-rame napa? Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tangen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter terus swara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang tibaan yang kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora tibaanmu gitu. Sira apa cukup wis penting seneng Nabi napa? Enak. Nabi rawuh cek mboten sempeting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudte kafir kok raine gak yakin kan. Malah ribet to. Wis gak rawuh lah sempeting untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bae Habib Umar wis ben kono dirawuhi Nabi dibae Habib wis dibae wis pokoke rame-rame untuk syafaat apa Kanjeng Nabi. Ora usah bayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho Joko sapa alilahu pangeran. Hafidho Joko sapa alilahu pangeran. Oleh Joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin kanjeng di Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah-mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak dene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami di Abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap Abina Adam. abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Dadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijoko pas bapak tok. Mbahe ora keliru, abah di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Abah. Kayak kita darani Adam ya napa? Abah. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa abah. Taroku padha ninggal sapa abah, ninggal asifaha ing berzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi, mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya, semuanya ninggal asifaha ing berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani ya, asoba yusibu. Terus kena lam napa? Lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina. Cacate sifah. Mergo min Adam min saking mule Nabi Adam wa ila abi tumoko maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi ku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi ku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang cumlorot. Karena nur nubuah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina, kemudian dilewati nur nubuah. Itu banget gak pantas ya, apa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu jenis apa? Sarotun, saro nurun nubuati, fi asariri hurorihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane mbahe Nabi rupane Abdul Muththalib. Artinya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar digennya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa sing kuna namane napa mriki ning pilingane Abdul Muththalib wa bihi lan bape Abdul Muththalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa tek hadis sing zahire kaya-kaya babeh Nabi musyrik, iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babeh Nabi ku ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini kaumi sampai babeh Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ono riwayat babeh Nabi ku ala dini kaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil, maknanya din itu tatanan apa? Tatanan. Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya apa? Tatanan. Nah, paham kalau balin malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi. Lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbahe Nabi kafir. Kaya apa ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh, dia mat ngilangi kafir. Lah kok bapakmu kafir? Bam. Kan ribet apa? Ribet. Lah kok kowe ra hafid kowe nang bapakmu wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa apa goblok lho untuk turunane. Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel. Yes, tapi yes, menang-menang akhiri nasab, no? Nasab. Jadi kau sampai saya ceritain putumu terakhir gak goblok, iku aku. Lah, tapi ya pak, bisa bam cek goblok, buyotem, sing berhasil mengakhiri iku. Ya, jadi eling-eling ya. Terus tek hadis sohela, iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah, lah sarah itu nanti yang mentakwil, napa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wae kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjad sawnal bismihi taraku sifah hafalam yusif hum aruhu min adami wa ila abihi.